Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiruhu 'alal din kulli. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله pada hari ini kembali Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita seluruhnya untuk membaca kalam Allah, mengawali hidup kita pada hari ini dengan membaca al-kalam Allah, firman Allah yang mulia Al-Quran Karim. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan setelah ini menjadi amal-amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita dan timbangan amal kita pada yaumul kiamat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kalam Allah, yaitu membaca surat Al-Lahab atau Tabat Taib. Silakan antum memegang Al-Quran, menyimak dan membacanya. Ana baca terlebih dahulu, kemudian antum ikuti. Setelah itu baru kita coba menunjuk satu atau dua orang di antara antum untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena di ujungnya ada huruf mim, maka tunjukkan huruf mim di ujungnya. Jim, ditutup bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ar-rahim. Bibirnya ditutup di akhir, sehingga nampak huruf mim di belakangnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Naam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat. Ada sedikit hamas di situ, bukan tabat, bukan, tapi tabat, bat, bat. Ada sedikit, ada huruf ta yang keluar. Tabat, tabat, ada sedikit, ya, tabat. Tapi bukan tabat, tabat, bukan, tapi tabat, tabat. Ya, ada hamasnya. Ya, ada, di situ ada, naam, mat. Wad yada majaiz yang panjangnya 6-5 harokat dengan 3 ketukan. Tabbat yada, nah, tabbat yada abi, bisa 3-5 ketukan atau 4 ketukan, ya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di situ ada kolokola kubro, di belakangnya wa tab, dan itu ada tasdid, ada tasdid di belakangnya sehingga ditekan wa tab. Kita baca, kita ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ مَا أَغْنَى di sini juga panjang. Naam. Ada mad ja' ism mufasil dibaca 5 harakat. Itu mad ketemu huruf hamzah setelahnya. Ma aghna an, pakai an bukan an tapi an pakai ain. Anhuma ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Kasab di sini tidak ditekan. Kasab tetapi ya, tetap ada kol-kolahnya. Kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Naam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Naam. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Naam. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Di situ ada idgham mimi, ada idgham mimi. Nah, hablum tanwin ketemu mim idgham ya, ditekan dua ketukan berdengung ya, berdengung dan ditekan, ditahan dua harokat. Fi jidiha hablum mim masad. Ada dua di situ, tanwin ketemu mim, nun ketemu mim, jadi ditekan dan berdengung dua harokat. Hablum mim masad. Nah. Fi jidiha hablum mim masad. Naam. Fi jidiha hablum mim masad. Naam. Barakallahu fikum. Taib, tafadhal. Alam Syah untuk membacanya. Masyaallah. Naam, barakallahu fikum. Akhlis, tafadhal untuk membaca. Coba A-nya dijelaskan dengan senyuman. A, bukan A Allah tapi A. A dengan senyuman maka nampak tipisnya. A. La'a tebal. A'u. A'u. Syai, bukan syai tapi syai. Syai. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Watab. Jangan kol-kola di sini, jangan ag. Tapi ma agna, jangan ma ag. Jangan di kol-kola. Baik, ulangi. Di sini baru kol-kola. Kasab. Satu lagi, Ihsan tafadhol. Nah. Aywa. Di situ pakai shot sayos, sayos, bukan sayas, tapi sayos. Baik. Ya. Naam. Hammalatal hatab. Baik. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita tinggalkan untuk mengerjakan perintah kekasih kita, Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ketika memulai membaca ayat, hendaklah berta'awuz. Kemudian kalau ayat tersebut kita baca dari awal, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membacanya di tengah, cukup ta'awuz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian mulai membaca ayat. Karena kita di awal ayat, maka kata kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Tabbat atau Al-Lahab. Wahia Makiyah. Dan surat ini adalah surat Makiyah. Artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, kita baca tafsirnya. Yang ditafsirkan yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman As-Su'di rahimahullahu taala. Abu Lahab huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Lahab adalah salah seorang di antara paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bin Abdul Muthalib. Paman Rasulullah itu terbagi menjadi tiga. Satu, ada paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia beriman dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Demikian juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang kedua ini yaitu Abdul Hamzah lebih mulia karena dia termasuk seorang atau paman Rasulullah yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Dan dia dijuluki oleh singa Allah dan singa Rasulnya. Yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia membela Rasulullah tapi tidak beriman, tidak Islam. Di antaranya dia adalah Abu Thalib yang menghabiskan umurnya, waktunya, hartanya, jiwanya untuk membela Islam, untuk membela Nabi Muhammad anak-anaknya disuruh masuk Islam, keluarganya disuruh masuk Islam, dan dia suka dengan orang-orang Islam, dan dia membela Islam. Namun ketika meninggal dunia, ketika Rasulullah memerintahkan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat, wahajubika indallah, satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah untuk membelamu di sisi Allah. Namun Abu Jahal dan seseorang yang berada di sisi Abu Thalib menggodanya dan menyatakan, nam, apa kamu akan tinggalkan agama nenek moyangmu? Sehingga Abu Thalib, nam, tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah ulangi lagi yang kedua kalinya. Abu Jahal mengulangi yang kedua kalinya. Rasulullah ulangi ketiga kalinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal dan temannya mengulangi kembali untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dengan kata lain mati dalam keadaan kafir. Namun beliau mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya orang kafir yang mendapat syafaat Rasulullah adalah Abu Thalib, sehingga dia berada di neraka yang paling atas, yang menggunakan terompah atau sendal dari api neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Ikhwat fillah, yang ketiga, paman-paman Rasulullah SAW yang dia tidak Islam, dia tetap kafir, dan dia membenci Rasulullah dan memusuhi Rasulullah SAW. Di antaranya, ini Abu Lahab. Ada paman Rasulullah, namun dia memusuhi Rasulullah SAW. Dia kafir dan memusuhi Rasulullah SAW. Abu Lahab huwa ammun Nabi SAW. Wa kana syadidul adawah. Dan dia sangat benci, sangat besar permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adhiyah lin nabi, dan mengganggu, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala fihi din, dan Abu Lahab ini tidak memiliki agama. Wala hamiyah li qurbati, dan dia tidak peduli dengan sanak kerabat, tidak ada pembelaan dia terhadap sahabat kerabatnya. Sudah tahu Nabi Muhammad kerabatnya, namun dia tidak peduli. Dia sakiti, dia ganggu, dia cela. Naam, qabaha Allah, semoga Allah jelekkan wajahnya. Fazammahu Allah bihadzal dzam, maka Allah mencela Abu Lahab ini dengan cercaan yang besar, yang azim. Alladhi huwa khizyun alaih, yang merupakan kehinaan untuknya, atasnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga Allah turunkan ayat ini dengan menyatakan, tabbat yada abi lahabi watab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dengan sebenar-benar celaka. Kenapa dikatakan celaka? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan paman-pamannya, berkumpul di satu tempat, Rasulullah berikan kabar-kabar gembira kepada mereka. Rasulullah memberikan peringatan-peringatan. Rasulullah tunjukkan kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang masuk Islam dan mentauhidkan Allah, yang beramal dan amal soleh. Dan Rasulullah memberikan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Rasulullah memberikan peringatan dan teguran kalau mereka ingkar, kalau mereka melakukan kesyirikan. Maka ternyata Abu Lahab ini menyatakan, ya Muhammad, ali hadza jama'tana, wahai Muhammad, apakah untuk hanya sekedar untuk ini engkau mengumpulkan kami? Untuk perkara yang remeh kayak gini kamu mengumpulkan kami? Dia meremehkan ayat Allah, meremehkan dakwah tauhid, meremehkan Rasul, meremehkan peringatan-peringatan yang diperingat, yang disampaikan oleh Rasul. Maka bukan Nabi Muhammad yang celaka, justru Abu Lahab yang celaka, karena Allah menurunkan ayatnya, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Yang namanya tangan digunakan untuk mengambil, untuk memberi, dan yang lainnya. Khasarat yadah, celaka tangannya. Wasyaqa, dan binasa. Wa tab, pamerbah, artinya tidak beruntung. Tidak beruntung kedua tangan Abu Lahab, celaka kedua tangannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ma aghna, tidak bermanfaat, tidak berguna, anhu, darinya, maluhu, hartanya. Yang namanya harta biasanya kan bermanfaat ya. Yang namanya harta bisa digunakan untuk menebus diri kita ketika kita ditawan oleh musuh. Ketika musuh mau nyiksa kita, lepaskan diriku. Aku akan memberikan harta yang kamu inginkan. Nah, sehingga dibebaskan. Sekalipun musuh itu meminta harta yang banyak, namun harta bermanfaat sehingga bisa membebaskan kita. Yang namanya harta bermanfaat untuk dan kita membeli makan. Untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kita. Yang namanya harta itu bermanfaat untuk nam membebaskan budak, membebaskan diri kita, membeli apa yang kita butuhkan. Dan juga yang namanya harta itu bermanfaat untuk kita berikan sebagai obat, untuk kita berikan obat untuk menyembuhkan, menyehatkan jasad kita yang sakit. Namun ternyata hartanya Abu Lahab tidak bermanfaat, tidak bisa membebaskan dirinya dari azab Allah, tidak bisa digunakan untuk membeli makanan, tidak bisa digunakan untuk mengobati sakitnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berguna, ma aghna, tidak berguna anhu, darinya maluhu, harta-hartanya yang dia kumpulkan, harta-harta tersebut tidak bermanfaat. Abu Lahab ini dari bangsa Quraisy, termasuk bangsawan, orang-orang kaya yang mulia, namun ternyata kemuliaannya digunakan untuk mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah, maka hartanya, kedudukannya tidak bermanfaat baginya. Tidak bisa membelanya dari azab Allah, tidak bisa menolongnya pada hari kiamat. Ma aghna anhu maluhu, tidak berguna darinya hartanya. Alladzi kana indahu, harta-harta yang ada di sisinya. Watghahu, dan dia berupaya menambah harta. Bekerja supaya hartanya bertambah banyak, supaya semakin mulia, supaya semakin disegani, diagungkan, dimuliakan. Ternyata tidak manfaat hartanya, tidak bermanfaat kedudukannya, tidak bermanfaat dalam kemuliaannya. Walama kasabahu, demikian juga tidak bermanfaat apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan. Apa yang dimaksud? Tidak bermanfaat anak-anaknya. Anaknya tidak bermanfaat bagi dirinya. Anaknya tidak bisa menolongnya, menolong dia dari azab Allah. Anaknya tidak bisa mengangkat derajatnya. Nah, ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat apa yang diusahakan. Demikian juga maknanya segala sesuatu upaya dan usaha dia, nah, itu tidak bermanfaat baginya. Nah, tidak bisa menolongnya, tidak bisa menyelamatkannya sedikit pun min azabillah, dari azab Allah. Idza nazala bihi, apabila azab telah datang. Apabila azab telah turun, maka hartanya, kedudukannya, kemuliaannya, kebangsawannya, anak-anaknya, hartanya, dan apa yang diusahakan dan upayakan tidak bermanfaat sedikit pun kalau dia mendapat azab Allah. Kemudian Allah menyatakan, sayasla naran dzata lahab. Sa, nanti, kata Allah. Nanti di sini bukan berarti jauh, dekat. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Bukan sudah ribuan tahun. Kamu yang merasa lama. Orang kalau sudah meninggal dunia, nah, di dalam kuburnya, dia ketika dibangkitkan nanti merasa cepat, seakan-akan cuma setengah hari saja. Loh, kok cepat sekali? Baru dikuburkan, tahu-tahu dibangunkan, cuma setengah hari dibangkitkan. Oleh sebab itu Allah menyatakan nanti, menunjukkan dekatnya. Dan ketahuilah, segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Saya selah naran, nanti dia akan dimasukkan dalam api, dalam neraka. Zata lahab, yang bergojolak, yang apinya itu bergojolak. Satu hitu bihin nar, mingkuli janib, yang dia diliputi, dikelilingi, dikepung oleh api yang membara, yang bergojolak, yang menyala-nyala. Nah. Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Nam. Abu Lahab, nanti pada hari kiamat dia akan dimasukkan dalam neraka yang dia kemudian dikepung dengan api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, demikian juga istrinya juga masuk neraka, dan istrinya juga akan dikepung oleh api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang mana istrinya dalam keadaan membawa kayu bakar. Apa maksudnya membawa kayu bakar? Wa kanat aidan syadidul adiyah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang istrinya dulu ketika hidup di dunia, dia juga sangat tinggi kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bangsawan, orang kaya, orang yang mulia, namun mau-maunya pergi ke padang pasir untuk mengumpulkan kayu bakar yang berduri, dia ambil naam tali dari masad, dari naam dari sabut, dia letakkan di lehernya, dia pikul kayu bakar yang berduri tersebut, kemudian diletakkan di jalan, di tempat lewatnya Rasulullah SAW, untuk menyakiti Rasulullah, biar kaki Rasul berdarah, luka, kena duri-duri yang dia pasang. Dia membantu suaminya untuk menyakiti Rasulullah SAW. Berarti sama halnya, dia membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Seharusnya dia ta'awun alal birri wat taqwa. Saling ta'awun, saling bantu, membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Membantu suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Menasihati suaminya ketika keliru dan salah. Namun ternyata dia justru membantu, ta'awun membantu suaminya untuk menyakiti Rasulullah. Maka berarti seakan-akan dia membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa kanat aidan syadidah al-adhiyah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, istrinya Abu Lahab, juga sangat sangat benci, sangat keras, sangat besar gangguannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata'awanu hiya wa zawjuha 'alal ismi wal 'udwan, di mana dia, wanita tersebut, membantu suaminya untuk berbuat dosa dan permusuhan, dan dia pun berbuat kejahatan bersama suaminya. Wa tas'a ghayatu ma taqdiru 'alaihi fi adiyati rasul, dan dia berupaya dan berusaha dengan berbagai macam bentuk upaya dan usaha untuk menyakiti Rasul, macam-macam. Macam-macam usaha dia kerjakan untuk menyakiti Rasul. Ini enggak peduli bahwasanya Rasulullah adalah saudaranya sendiri, masih kerabatnya sendiri, dia enggak peduli. Dia berupaya untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah jelekkan wajahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Istrinya ini, wa tajma'u ala dhahriha, dia mengumpulkan di atas punggungnya, di atas pundaknya, minal auzar, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Maka kedudukan dia, bimanzilati mayajma'u hatoba. Kedudukannya seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di pundaknya. Dia melakukan perbuatan dosa untuk menyakiti Rasulullah, seakan-akan dia mengumpulkan dosa-dosa di atas pundaknya. Seakan-akan dia mengumpulkan kayu bakar di atas pundaknya yang akan membakar, akan dia gunakan untuk membakar suaminya. Qad a'addalahu fi 'unuqihi hablan, dan sungguh dia telah mempersiapkan tali yang dia letakkan pada lehernya. Untuk apa? Untuk mengangkat kayu bakar. Untuk menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah berarti kamu mengumpulkan dosa-dosa di atas punggungmu sendiri. Mimmasat, dari sabut. Dari sabut. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan, "Aw annaha tahmilu finnar al-hatab." Bisa jadi maksudnya adalah wanita tersebut di neraka nanti dia memikul kayu bakar ala zaujiha untuk membakar suaminya sendiri. Maka ikhwat fillah, di antara faedah yang bisa kita ambil, jangan ta'awanun alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat, karena itu sama halnya kita menyakiti suami kita sendiri atau orang yang kita bantu tersebut dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mafhum mukhalafahnya, hendaklah kita ta'awun alal birri wat taqwa. Hendaklah kita saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan memasang duri atau segala sesuatu yang menghalangi menyakiti orang lain. Hendaklah kita saling bantu-membantu untuk memperbaiki jalan, supaya orang bisa lewat, bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun yang namanya istrinya Abu Lahab justru memasang kayu-kayu yang berduri di jalan. Mutaqallidatul fi'lukiha hablan, yang dia meletakkan tali-tali di lehernya. Mimmasad, tali yang berasal dari sabut. Walakul hal, walakul. Bagaimanapun tafsirnya, keadaannya, macam-macam tafsir. Fafi hadhi surah, yang jelas dalam surat ini. Ayatun bahiratun min ayatillah. Terdapat ayat-ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas dan nyata. Yang jelas dan gamblang. Terdapat mukjizat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Di mana buktinya? Fa inna Allah anzala hadhihi surah. Maka sesungguhnya Allah menurunkan surat ini. Wa Abu Lahab, dan adapun Abu Lahab, wa mraatu, dan juga istrinya, lam yuhlikan, belum binasa, masih hidup ketika itu. Ketika dia masih hidup, turun ayat ini. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tidak berguna baginya harta-hartanya dan juga anak-anaknya. 6. Wa Abu Lahab masih hidup dan dia tahu. Wa akhbaru annahuma sayu'adziban, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya keduanya, Abu Lahab dan istrinya, akan diazab finnar, dalam neraka. Wala budda, dan ini pasti, mesti. Wa min lazimi dzalik, dan di antara konsekuensi ayat ini yang menyebutkan bahwa dia akan diazab, annahuma la yaslimani, keduanya tidak akan masuk Islam. Ternyata betul. Bayangkan kalau Allah menyatakan dia akan masuk neraka, ternyata dia masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, maka berarti bertentangan, ya kan? Ternyata apa yang Allah takdirkan benar, ternyata takdir mendahuluinya. Nah, Allah katakan dia akan masuk neraka, ternyata memang dia tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib dan juga yang nyata. Maka ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 6. Fawaqa'a, maka terjadilah, kama akhbara, sebagaimana yang Allah khabarkan. Allah alimul ghaib, yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib, wasyahada, dan juga yang nampak. Yang tersembunyi Allah tahu, yang nampak juga Allah tahu. Maka ikhwat fillah, di antara faedah yang bisa kita ambil, 6. Jangan sampai kita bekerja sama dalam kejelekan. Kalau ada saudara kita, istri atau anak-anak kita yang melakukan kejelekan, jangan dibantu. Nasihati. Tegur. Justru kita bekerja dalam kebaikan. Dalam ketaatan, kita bekerja sama. Nah, insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah. Jangan bekerja sama dalam kejelekan yang akan menyebabkan Allah jelekkan wajah-wajah kita di dunia dan di akhirat. Dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Demikian yang kita bisa bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Di dalam membaca tafsir surah Al-Lahab atau Tabbat. Semoga kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Dan barang siapa yang membaca surat ini, dia mendapatkan pahala. 6. Satu huruf, satu pahala. 2 huruf, 2 pahala. Banyak huruf, banyak pahala. 6. Membaca, 6. Dan meyakini bahwasanya Abu Lahab, 6. adalah orang-orang yang celaka. Ia pun mendapatkan pahala yang lainnya. Maka bacalah surah Al-Lahab dan juga surah-surah yang lainnya. Nah, kita gunakan waktu-waktu kita untuk membaca kalam Allah dan juga mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.